seorang pun mendekatiku. Setelah aku miskin, tak berharta lagi. Sedangkan dulu teman-teman setiap saat datang pada sekali, karena tiada Karena tiada berteman lagi.